Aduh Nyai, dengarkanlah, cintaku tulus dan suci sama Nyai. Kalau kata bisa pecah, kayu juga bisa patah. Tapi cintaku kan Nyai tidak akan pernah berubah. Sampai mati cintaku tak akan musnah. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi. Apabila sering dipakai makin habis, kurang wangi. Percayalah cintaku suci dan murni. Sampai mati cintaku tak akan musnah.